بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. إخواتي في الله والمسلمين رحمكم الله، kita telah masuk pada pelajaran 10 dari buku pertama Durus Al-Lughatil Arabiyah. Insyaallah kita akan ulang pada pertemuan kali ini. Baik. Diawali dengan percakapan, ya, mukhatabah atau muhadasah, dialog antara Hamid dan Muhammad. Nah. Baik. Di sini kita akan mengenal, ya, lebih lanjut tentang dhamir, ya, tentang kata-kata ganti. Ya, kata ganti, baik itu kata ganti mutakallim, ya, yang menunjukkan kepada pembicara, atau kata ganti mukhatab yang menunjukkan kepada orang yang diajak bicara, atau kata ganti ghaib, yaitu orang yang dibicarakan. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Baik. Dan ini kita akan bisa ambil dari dari muhadatsah ini, sela-sela percakapan antara Muhammad dan Hamid. Baik, man anta, ini pertanyaan Hamid. Siapa anda? Ya. Baik. Jawabannya apa? Ana. Pertanyaan anta, ya, berarti tertuju kepada orang yang dihadapannya. Nah, dia langsung menjawab, saya adalah. Ya. Ana talibun bil jami'ati. Ya. Pertanyaan man di sini ternyata tidak dijawab dengan nama. Ya. Tapi dijawab dengan profesi. Ana talibun bil jami'ati, saya seorang pelajar, seorang mahasiswa, ya, di sebuah perguruan tinggi. Anta talibun jadidun, apakah anda, ya, tertuju kepada mukhatab, pada orang yang di hadapannya. Anta talibun jadidun, na'am, ana talibun jadidun. Jadi tentu tepatnya jawabannya ana, ya, saya talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal hindi. Ana minal hindi. Jadi Hamid berasal dari negeri India. Masmuka, siapa namamu? Nah, ini baru menanyakan nama. Setelah tahu dia talib jadid, talibun jadidun bil jamiah, barulah ditanyakan nama. Setelah tahu dari asalnya dari India, ditanyakan namanya. Masmuka. Perhatikan pertanyaan masmuka juga mengandung dhamir, mengandung kata ganti. Yang mana? Huruf kafnya. Masmuka, siapa namamu? Ma, apa? Masmuka, apa namamu? Jadi siapa namamu? Baik. Ismi Muhammad, nama saya Muhammad. Nah, perhatikan di sini kata gantinya yang digunakan sekarang bukan kaf tapi ya. Ismuka, masmuka, siapa namamu? Jawabannya ismi. Ya. Masmuka, jawabannya apa? Ismi, nama saya. Ya. Baik. Ismi Muhammadin. Baik. Selesai ini pembicaraan, percakapan, tanya jawab tentang identitas Muhammad. Ya. Dan asalnya. Kemudian Hamid bertanya lagi tentang orang lain. Man hadzal fata alladhi ma'ak wa man hadzal fata? Dan siapakah hadzal fata, anak muda ini? Alladhi ma'aka, yang bersamamu. Ya. Baik. Huwa zamili, dia adalah zamili, teman, yakni teman satu angkatan, teman satu level. Huwa zamili. Ya. Jadi ini menanyakan tentang orang yang apa namanya, posisinya tidak di hadapan, ya, pembicara ataupun yang diajak bicara, orang ketiga, ya. Walaupun mungkin posisinya tidak terlalu jauh dari, ya, dari yang bersangkutan. Wa man hadzal fata, dan siapa pemuda ini? Alladzi ma'aka, yang bersamamu. Huwa. Jadi jawabannya dengan dhamir huwa, bukan ana atau anta, tapi huwa. Dia adalah zamili. Dia adalah saudara, yaitu teman-temanku. Dia adalah teman, ya, satu angkatan dengan saya. Huwa aydhan. Ahuwa aydhan minal hindi? Apakah dia juga dari India? La, huwa minal yabani. Dia dari Jepang. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Hamzatu, ya. Namanya Hamzah. Ma lughatuka, apa bahasamu wahai Muhammad? Ma lughatuka, jawabannya lughati. Lughati al-urdiyatu, dari India, ya. Namun karena dia Muslim, maka bahasanya seperti bahasa tetangganya, Pakistan, ya. Bahasa Urdu. Lughatil urdiyatu, ya, bahasaku bahasa Urdu. Ahiya lughatun sahlatun, apakah Urdu itu bahasa mudah? Ahiya, apakah ia, jadi urdiyah, lughatun sahlah? Naam, ia lughatun sahlatun, ya. Urdi, bahasa Urdu adalah bahasa yang mudah. Wa hamzatu, lalu Hamzah, ma lughatuhu, digunakan dhamir ha, karena yang ditanyakan bahasa orang ketiga. Lughatuhu, ma lughatuhu, apa bahasanya Hamzah? Lughatuhu al-yabaniyatu, ya. Bahasanya Hamzah adalah bahasa Jepang, al-yabaniyah, ya. Kalau negaranya namanya apa? Al-yaban. Nah, kalau bahasanya al-yabaniyah, al-yabaniyah. Baik. Wahia lughatun so'batun, dan bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Aina abuka ya Muhammadu, di mana ayahmu wahai Muhammad? Abi, nah, aina abuka, di mana ayahmu? Jawabannya abi, fil Kuwaiti. Ayah Muhammad, ayah saya di Kuwait, huwa tabibun syahir. Ayahku seorang dokter yang masyhur. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Hiya ayuban fil Kuwaiti ma'a abi. Dia juga fil Kuwaiti, di Kuwait, ma'a, bersama ayahku. Hiya mudarrisatun, ibuku adalah seorang guru di sana. Adhahabta ilal Kuwaiti, adhahabta, apakah engkau pernah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Naam, iya, dhahabtu, ya, aku pernah, naam, pergi ke Kuwait. Wa zamiluka, lalu temanmu siapa namanya tadi? Hamzah, ya, seorang dari Jepang. Aina abuhu, di mana ayahnya? Abuhu fil yabani, diceritakan oleh Muhammad bahwa ayah Hamzah berada di Jepang. Huwa tajirun kabirun, dia seorang pedagang yang besar, pedagang besar. Alaka akhun, alaka akhun, ya. A, apakah laka, ini engkau punya, ya. Laka, milikmu, apakah milikmu ada ah, ada seorang saudara, yani apakah engkau punya saudara ya Muhammad? Naam, li akhun, ya, ya, aku punya, li, yani aku punya, milikku, milikku seorang saudara tunggal, ya. Li akhun wahidun, aku punya seorang saudara. Ismuhu Usamatu, namanya Usama. Wa huwa ma'i, dan dia bersama saya. Huna, di sini. Fil Madinatil Munawwarati, di kota Madinah. Al Munawwarah, yang disinari, yang bercahaya. Wali ukhtun wahidatun, kemudian dia juga langsung menambahkan keterangan bahwa dia juga punya saudari, ya. Wali dan aku punya ukhtun wahidah, seorang wanita, seorang saudari wanita, ismuha Zainab, yang bernama Zainab. Wahia fil Iraq, namun dia bersama suaminya, ya, di Iraq, ma'a zawjiha, bersama suaminya, zawjuha muhandisun, di mana suami dari Zainab adalah seorang teknisi, teknokrat, atau seorang insinyur, mekanik, ya. A'indaka sayyaratun ya akhi, apakah engkau punya mobil wahai akhi? La, ma'indi sayyarah, ma'indi. Nah, ini jawaban. Jawaban untuk menyatakan ketidakpunyaan terhadap sesuatu dengan la ma'indi. Ya. La ma'indi. Ya. Aku tidak punya rumah. La ma'indi baitun. La ma'indi kitab. Aku tidak punya kitab. Ya. Baik. La ma'indi sayyaratun. Tidak. Aku tidak punya mobil. Indi darajatun. Aku punya sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun. Nah, Hamzah dia punya mobil. Nah, di sini ada latihan untuk menjawab pertanyaan, ya. Baik. Nah, jadi mungkin ini maksud dari pembuat soal adalah ya untuk melatih kita saja, melatih kita tidak terpaku jawaban itu berdasarkan dialog, ya. Tapi silakan masing-masing menjawab saja, menjawab sesuai dengan apa yang ingin dia ungkapkan, ya. Meskipun tidak menyebutkan seperti yang atau seperti kenyataannya, misalkan mas muka ismi Ahmad, terserah, latihan menjawab saja, ya. Walaupun namanya bukan Ahmad, ya, namanya bukan Muhammad, tapi nama apa, yang penting di sini ada kesesuaian jawaban dengan pertanyaannya. Baik. Nah, siapa yang siap menjawab 4 pertanyaan? 1 sampai 4. Monggo. Nampaknya yang awal-awal ini mudah. Ya, silakan. Mas Iwan, ya. Pegang. Ya. Jawabannya terserah. Ya, walaupun misalkan ditanya nama, tidak harus nama saya seperti nama yang ada di KTP, tidak. Ya. Latihan menjawab saja. Baik. Mas muka. Ismi Muhammadun. Baik. Min aina anta? Ana min Indonesia. Ya. Ana min Indonesia. Apa saya dari Jepang? Apa? Ana. Dari Jepang gimana? Ana min al Yabani. Baik. Saya dari Jepang. Ma lughatuka, apa bahasamu? Lughati al-yabaniyatu. Ya, lughati. Nah, ini menunjukkan kesesuaian jawaban dengan pertanyaan. Ya, ma lughatuka. Kalau belum paham ya jawabannya lughatuka, ya. Bukan lughati, ya. Lughati al-yabaniyatu. Aina abuka? Abi fil baiti. Abi fil baiti, ya. Baik, apa artinya abi fil baiti? Bapakku di rumah. Ah, iya, bapakku di rumah. Sudah kembali. Baik, berikutnya 5 sampai 8. Monggo. Monggo Pak Narin, ya. Jawabannya terserah, tidak harus sesuai kenyataan, ya. Ini cuma latihan komunikasi saja, ya. Aina ummuka? Ya. Aina ummuka? Aiwa. Pahami dulu pertanyaannya, baru berusaha menjawab. Ya. Di mana? Di mana? Aina ummuka? Ummuka. Pertanyaan ini artinya apa, Pak Nafim? Aina ummuka? Di mana ibumu? Aiwa. Di mana ibumu? Nah, sekarang kita jawab dengan bahasa kita dulu. Ibuku. Nah, ibuku di Jepang misalkan, ya. Jadi gimana jawabannya? Ibuku. Untuk mengungkapkan ibuku dengan bahasa Arab, gimana? Ummi. Nah, ya. Kalau pertanyaannya ummuka, jawabannya ummi. Umi fil yabani. Ayo. Umi fil yabani. Fil yabani. Baik. Bisa enggak dengan mengganti ummi secara keseluruhan dengan sebuah kata ganti? Bisa dengan dia. Ya, dia di Jepang. Bisa kan? Ya. Kalau tadi hanya menggantikan lamir kaf dalam pertanyaan dengan lamir ya, ummuka jadi ummi, atau kalimat ummi diganti sekaligus dengan kata ganti hiya fil yabani. Baik, saya ulang lagi. Aina ummuka? Ya fil yabani. Ya, hiya fil yabani. Yabani. Baik, nomor 6. Alaka ahun? Coba diartikan dulu. Ya, supaya nah, lebih mudah menjawab. Alaka ahun, apa artinya? Artinya apa ya? Alaka. Alaka. Alaka ahun, apakah kamu? Apakah kamu punya saudara? Oh. Alaka milikmu, jadi apakah engkau punya ahun? Ahun. Iya. Alaka ahun. Pertanyaannya A, berarti jawabannya dua kemungkinan, na'am atau la. La, ya. Alaka ahun, la. La. Jawabannya iya. La. Dengan jawaban itu sudah cukup sebenarnya. La. Ya. Alaka ahun, la. Itu kalau mau ditambahkan apa? La mali ahun. La mali ahun. Ya. La mali ahun. Dia punya saudara. Allah. Untuk artinya dia masih bingung. Allah. Alaka ahun, apakah engkau punya saudara? Nah. Ya, kalau na'am, na'am. Li ahun wahidun. Ya, saya punya saudara satu. Kalau enggak punya, la ma li ahun. Tidak, aku enggak punya saudara. Baik. Ma artinya apa, ma? Ma, tidak. Ya, ma artinya enggak. Li, aku enggak punya. Lihat ini, aku punya. Enggak, aku punya. Aku enggak punya artinya itu. Mali, ini susunan kata ini artinya aku enggak punya. Mali, aku enggak punya. Baik. Baik, dua saja enggak apa-apa. Ya, dua saja. Sudah kelahiran. Tonton. Nomor 7 dan 8. Alaka ukhtun. Artikan dulu. Alaka ukhtun. Apakah kamu punya saudara perempuan? Ya, saudari. Saudari perempuan. Jadi jawabannya na'am, coba. Na'am. Na'am. Li ukhtun. Ya, li ukhtun. Wahidun. Boleh. Li ukhtun wahidatun. Wahidatun. Ya. Kalau enggak punya, apa jawabannya? La mali ukhtun. Ahsan. La mali ukhtun. Tidak. Kamu enggak punya saudara perempuan. Nomor 8. A'indaka sayyaratun? Apakah kamu punya mobil? Ya, a'indaka. Apakah indaka di sisimu ada mobil? Ya, maksudnya apakah kamu punya mobil? Jawabannya ya. La. lah ya, lah dulu ya wah ya lah ma'indi sayyaratun lah ma'indi sayyaratun tidak aku tidak punya mobil. Halo, jawabannya na'am gimana? Na'am indi sayyaratun ya indi sayyaratun. Nah, kalau jawabannya indi sayyarat ya aku punya banyak mobil ya. Kalau panjang mobilnya banyak ya. Baik, gimana kemudian? Cukup ya. Mantap Mas. Nomor 9. A'indaka darwajatun? Apakah ya, jawaban tanya dulu. Apakah kamu ya punya sepeda? Ya, apakah punya, apakah engkau punya sepeda? Jawabannya apa? Na'am indi darwajatun. Baik, na'am indi darwajatun. Kalau enggak punya? La ma indi darajatun. Ahsan la ma indi darajatun. Baik. A'indaka qalamun? Apakah kamu punya pulpen? Iya. Jawabannya na'am. Indi qalamun. Iya, na'am indi qalamun. Kalau enggak punya? La ma indi qalamun. La ma indi. Ya, la ma indi qalamun. Ahsan. Nomor 11. A'indaka daftarun? Apakah enggak punya buku tulis? Ya, a'indaka daftarun? Na'am indi daftarun. Ya. Kalau enggak punya? La ma'indi daftarun. Baik, la ma'indi daftarun. Tidak, aku enggak punya buku tulis. A'abuka tajirun? A'abuka tajirun? Artikan dulu. Apakah ayahmu seorang pedagang? Ya. Jawabannya apa? Na'am. Na'am. Abi tajirun. Tajirun. Teruskan. Kabirun. Kabir. Ya. Abi tajirun. Kabirun. Syahirun. Waniyun. Ya. Bisa. Dengan sifat yang banyak ya. Kabir, syahir, ghani. Baik. Kalau bukan? Kalau bukan kadang? Abi La. La. Abi yang lain ya. Misalkan Abi Sa'iqun. Belum tapi ya, belum ada. Mudarrisun. Mudarrisun. Ya. Baik. Dan kata abi bisa diganti dengan kata ganti apa? Huwa. Ya, jadi tanpa kata ab bisa langsung diganti dhamir yang mewakili bapak itu. Bapak saya. Huwa. Naam, huwa tajirun. La, huwa mudarrisun. Ya, itu. Baik. Itunya nomor 13. Min aina? Baca dulu, artikan. Min aina Muhammadun? Dari mana Muhammad? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Baik. Terus ma lughatuhu? Apa bahasanya? Lughatuhu al-urdiyatu. Nah, bahasanya bahasa Urdu. Baik, tambah enggak apa. Nomor 15. Aina abuhu? Di mana ayahnya? Huwa fil Kuwaiti. Ya, huwa fil Kuwaiti. Dia, yakni bapaknya di Kuwait. Baik. Aina ummuhu? Di mana ibunya? Naam. Hiya aidan hunaka fil Kuwaiti. Naam. Hiya. Jadi kata ummuhu diganti hiya. Atau kalau mau tetap dipakai kata tetap jawabannya huwa ummuhu aidan hunaka. Ummuhu aidan hunaka. Ibunya juga di sana. Ummuhu aidan fil Kuwaiti hunaj. Naam. Barakallahu fiik. Naam. Baik. Alhamdulillah. Baik. Selamat. Ya, ada dulu apa? Min aina, baca dulu. Min aina hamzatu? Apa? Artinya apa? Min aina hamzatu? Dari mana Hamzah? Ya, dari mana Hamzah? Huwa fil yabani. Kalau pertanyaannya min, jawabannya juga min. Ya. Huwa min yabani. Minal yabani. Hamzah dari Jepang. Huwa minal yabani. Baik. Terus? Ma lughatuhu. Apa bahasanya? Jawabannya? Lughatuhu al-yabani. Itu ahsan. Kata lughatuhu boleh enggak diganti dengan dhamir yang lain? Iya, bisa dengan hiya. Hiya al-yabani. Ayo. Cukup. Hadan. Aina abuhu? Di mana ayahnya? Abuhu fil yabani. Ya, abuhu fil yabani atau dengan yang lebih simpel huwa fil yabani. Baik. Aina Zainabu? Zainabu fil Iraq. Zainabu fil Iraq atau hiya Iraq. Fil Iraq. Bas. Aina zawjuha? Aina zawjuha? Ya. Zawjuha fil Iraq. Baik, zawjuha fil Iraq atau dengan dhamir kata ganti huwa fil Iraq. Ya. Zawjuha mudarisun? La. Huwa muhandisun. Baik. Zawjuha mudarisun? La. Huwa muhandisun. Kalau iya dia mudaris, apa jawabannya? Nanti kata iya. Naam. Huwa mudarisun. Ayo. Naam huwa mudarisun. Barakallah. Kira-kira ada bayangan ya? Apa? Saya bertanya, saya menjawab. Mudah-mudahan ya. Baik, sedikit-sedikit ya, kita bisa menggunakan dhamir-dhamir ya. Baik. Berikutnya, latihan kedua. Ba'fil faragh ya. Letakkan pada titik-titik fi mayali pada kalimat-kalimat berikut ini dhamir ya. Kata ganti yang tepat ha atau ha ya. Ya. Silakan dipilih mana yang tepat untuk mengisi kekosongan. Ya, ha atau ha. Ha yakni yang dhammah hu atau hi atau ha yakni ha dan alif. Ya. Kalau dhamir ha untuk mudzakkar ya. Adapun dhamir ha untuk muannats. Baik. Coba kita kerjakan bersama. Kita baca dulu. Hadhil bintu talibatun. Baca. Coba. Artinya bagaimana? Hadhil bintu talibatun. Nah, gimana? Hadhil bintu talibatun. Ya. Ini putri siswi. Gimana ini? Putri ini seorang siswi, gitu kan. Hadhil bintu anak ini, anak putri ini adalah seorang talibah, seorang mahasiswi. Bukan anaknya mahasiswi. Ini anak ini adalah seorang mahasiswi. Namanya Zainab. Nah, gimana? Pilih dhamir yang tepat. Hu atau ismuhu atau ismuha? Ismuha. Karena ini putri ya, ismuha Zainabu. Baik. Nomor 2. Baik, ditulis dulu ya, sambil ditulis latihan tulis. Ismuha nyambung ha, langsung nyambung dari mim nyambung ke ha. Naam, nomor 2. Iqra. Apa? Apa ya? Muhammadun tabibun. Artinya Muhammad seorang dokter. Terus wabnu dan anaknya. Wabnuhu atau wabnuha? Wabnuhu dan putranya seorang muhandis, seorang na'am insinyur. Muhammadun tabib wabnuhu, sedangkan putranya adalah muhandis. Nomor 3. Ini langsung digandengkan dengan hak yang di dhammah. Iqra, ada ya. Asyidut. Coba dibaca nomor 3. Ya. Hadal hadar rojulu tajirun kabirun. Ahsan, betul. Hadar rojulu tajirun kabirun. Coba artinya apa yang lus? Ini seorang laki-laki pedagang yang besar. Ini seorang laki-laki pedagang yang besar. Ya, jadi laki-laki ini, ya, atau ini laki-laki adalah, ya. Adalahnya di mana? Ini setelah rojul. Setelah. Ini laki-laki adalah seorang pedagang yang besar. Ya. Terus? Ismuhu Abdullah. Ismuhu Abdullah. Namanya Abdullah. Nah. Baik, berikutnya Mas Iwan. Yang dulu. Jadi apa tadi? Ismuhu. Ismuhu. Baik. Nomor 4 sekarang. Ya, Aminatu fil hurfati wa ummuha fil matbahi. Naam. Aminatu fil hurfati, di dalam kamar dan ibunya di dalam dapur. Ya, ibunya berada di dapur. Aminatu fil hurfati, berada di dalam kamar. Wa ummuha, ya. Tentu kita memilih dhamir muannats, ya. Wa ummuha, dan ibunya Aminah di dapur. Baik. Monggo Pak Nafi, nomor 5. Nomor 5 ya. Aisyatu tabibatun. Ahsan. Tabibatun apa tu? Tabibatun. Tun, ya. Tidak ada yang menghalangi untuk muncul tanwinnya. Aisyatu tabibatun. Wa ukhtuha dan mardhatun. Iya, betul. Wa ukhtuha, ya. Dan dipakai dhamir muannats, dan saudarinya mumarridhatun. Dan saudarinya seorang perawat kesehatan. Baik. Nomor 6. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu jamila. Nah, lamnya di rumah saja. Jamiluhu. Ahsan, jamiluhu. Kharaja, telah keluar. Siapa? Muhammad. Dari mana? Kelas. Dari kelas. Dan keluar. Kharaja dan keluar bersamanya temannya. Teman sekelasnya pun juga keluar bersama keluarnya dari kelas. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Hakada. Nah, ini juga mudah. Jadi asal kita tahu mana yang sedang digantikan, ya. Laki-laki, ayah mudzakkar atau muannats. Nah, setelah tahu, dengan pasti mudzakkar muannats, nah pilih dhamir yang sesuai. Mudzakkar menggunakan ha, muannats pakai ha. Baik. Nah, coba kita ulang bersama nomor 1 sampai 6. Ya. Baik. Hadihil bintu, sama-sama. Hadihil bintu talibatun ismuha Zainabu. Baik. Nomor 2. Muhammadun tabibun wabnuhu muhandisun. Baik. Nomor 3. Hadar rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullahi. Baik. Nomor 4. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Naam. Nomor 5. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Nomor 6. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Baik, dan latihan kedua. Latihan nomor 3 coba. Baik, di sini ada perintah, ada permintaan ya. Hati ya. Hati artinya apa? Datangkan ya. Datangkanlah, buatlah khamsata as'ilatin, 5 pertanyaan. Wa ajwibatin, dan jawabannya. Kal misalil ati, seperti contoh berikut ini. Ya. Buatlah 5 pertanyaan dan sekaligus 5 jawaban seperti contoh berikut ini. Ya. Baik. Jadi buat dengan model yang sama, tinggal mengganti. Ya. Baik. Contohnya, a'indaka qalamun? Na'am, indi qalamun. Nah, yang mau diganti apa? Qalamun. Ya, kalau mau ganti kolam, berarti diganti dengan benda-benda. Ya. Misalkan buku, ya, mobil, sepeda, rumah. Ya. Baik. Dan yang lainnya. Dan jawabannya sama, na'am. Ya. Na'am indi, na'am indi, na'am indi. Ya, ya, saya punya, saya punya, saya punya. Baik. Baik. Nomor 4 juga sama. Buat pertanyaan dan jawaban masing-masing 5. Ya, dengan model yang sama, a'indaka qalamun? Tapi jawabannya apa? Tidak. Ya, la ma indi, la ma indi, la ma indi. Ya, ini mungkin nanti bisa buat belajar di rumah ya, membuat 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Terserah ya. Silakan dicari kosakata-kosakata yang sudah lewat ya. Baik, ditulis dan nanti dilafalkan. Nah. Baik, terakhir. Nah, di sini ada gambar rumah. Ada gambar rumah. Baitun ya, apa namanya bahasa Arabnya, rumah apa? Baitun ya. Baitun ya, rumah. Kemudian di samping kanan kiri itu ada beberapa kata ya, di mana kata-kata yang tulis adalah penggabungan antara rumah dengan kata ganti yang menunjukkan pemilik rumah tadi ya. Baiti, rumahku. Baituka, rumahmu. Baituhu, rumahnya fulan. Baituha, rumahnya fulanah. Baik. Baiti, apa ya? Rumahku. Baituka, rumahnya. Apa? Rumahmu. Baituka, rumahmu. Ya. Baituhu, rumahnya fulan, nah, laki-laki. Baituha rumahnya si fulana, ya, rumahnya si fulana. Baik. Nah, dari apa? Penisbatan suatu benda kepada pemiliknya dengan dhamir atau kata ganti ini, baik kata ganti mutakallim yang menunjukkan si pembicara ataupun orang yang yang diajak bicara, mukhatab atau yang sedang dibicarakan. Nah, maka di sini nanti di latihan kelima, ya, antum silakan menulis, ya, sesuai dengan atau dengan kolom-kolom yang telah diberi contohnya, ya. Coba perintah nomor 5, adif, ya. Adif artinya apa? Adif yakni sandarkan, ya. Jadi kalimat qalami itu sebenarnya bentuk mudhaf, mudhaf ilaih, ya. Tidak lain itu adalah juga bentuk apa? Mudhaf, mudhaf ilaih, menyandarkan sebuah kata kepada kata yang berikutnya. Ya, baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Cuma sekarang bukan nama yang digunakan untuk sandaran, cuma melainkan apa? Kata ganti. Rumahku, rumahmu, rumahnya. Ya. Adif, ini sandarkanlah. Idhofahkanlah. Sandarkanlah kata-kata isim berikut ini kepada kata ganti, baik mutakallim apa mutakallim yang ngomong, ya, yang berbicara. Mukhatab yang diajak bicara, orang kedua. Al-ghaib, orang yang dibicarakan, si fulan, atau ghaibah, si fulana, ya. Kama huwa muwaddahun fil mithal, seperti ini dijelaskan dengan gamblang di contoh. Baik, coba kita baca contohnya adalah kata pena, qalamun. Baik, qalamun apa? Harokat pada mim dhammah tanwin, ya. Tumah tanwin. Kalau diidhofahkan, kalau disandarkan, tanwinnya pasti hilang. Ya, coba perhatikan di papan tulis. Qalamun Hamidun, pena lalu Hamid, ya. Penanya Hamid. Jadilah apa? Qalamu Hamidin, ya. Bukan lagi qalamun tapi sudah qalamu. Nah, begitu pula kalau disandarkan kepada kata-kata ganti dhamir, baik itu apa ya atau kaf atau ha, maka tentu sudah hilang, hilang tanwinnya. Nah, tetap dhammah, ya. Tetap dhammah, ya, kecuali kalau disandarkan kepada ya, ya, mau tidak mau pasti langsung dikasroh, tidak mungkin qalamuy, ya, akan terasa janggal, qalamuy sulit, ya, kalau yang lainnya tetap bisa, qalamuka, qalamuhu, qalamuha, tapi kalau yang disandari apa yang jadikan sandaran itu ya mutakallim, maka langsung dikasrah, menyesuaikan, ya, kalau tidak maka akan janggal suaranya. Qalamuy, kitabuy, sariruy, ya, akan berat, ya, maka langsung dikasrah. Bisa dipahami? Ya, nah ini juga PR, ya. PR-nya mudah, tinggal yakni mungkin agak repot saja menulis, ya. Menulis, tugasnya menulis latihan 3, 4, dan 5. Nah, silakan nanti ditulis di buku tulis, ya, sambil berlatih menulis. Nah, baik, sekiranya cukup kita akhiri pelajaran perdana setelah kita libur lama. Mudah-mudahan kosakata yang sudah lewat, ya, tetap masih ada dalam ingatan, ya, banyak-banyaklah murojaah, ya, banyak-banyaklah mudarosah, supaya kita ya, mudah untuk memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya. Bagi para talib santri yang belum hadir, belum tampak pada pertemuan kali ini, ya, insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan Selasa depan. Ya. Monggo, barangkali ada yang ingin mengerjakan PR juga, meskipun tidak hadir pada hari ini, silakan dikerjakan pelajaran 10, ya, latihan 3, 4, dan 5. Ya. Bisa dipelajari dari audio yang direkam. Insyaallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabarakatuh.